Panggita pasal 14. Na liu etu, aku nanggita vomo, pade kitamo, na ria ana bimba nekanggoreri bungu bulu Sion. Nosangganinggani ante ia, na ria 140 bo patanjobum baatau, to na ria sanga ana bimba, bo sanga umana alatala nitulisi rikire ira. Pade nyepe kuvambang gari suruga, to na gaimpu, Eva sonu ue bete, pada Eva pogu guntu bete, tona roo nampu. Vamba to niepeku etu, Eva moni musingari jai nto pomore kacapi, tempo ira no kanda kacapina. Pada ira 140 bopatan jobumbaa, toni tolo ana bimbang gariara dunia, no dade sangaya dade tona bouna, ringayo peka toko alatala, bopatambaa anu tona tuvuna, boto tua to tua tonanta tiku peka toko alatala itu. Dade ira itu da ana mala ni peguru tau taun tanina. Aga ira 140 bopatan jobumbaa itu. Ira itu mo tau tau nagasa to da asanggani no sampaturu ante besi. Ira nantuki ana bimbar yumbaumba ni kalauna. Ira mo toni tolong garita tonga manusia ri dunia pade ni juju kalatala bo ana bimba nasimbayo Eva tau numba vai aselen tinalu pamulana ka alatala. Ira da apasanggani no dava, pade da antoto ria sala ira nau aga sakedi. Pade aku nanggita vomo samba amalaikan tanina nembua rilai rava. Ia nanggeni kareba belo, to da anabali samperi kasaya-sayana kanju maungu manusia ri dunia. Itu mo katau ributu-butu ngata, kabutu-butu todea, to notesam pengele-ngele basa ri dunia. Notesa mo ia ante suara to na manggampu. Pekou mo rijaya la ta'ala, hila mo botoya mo kadeki kuasa. Saba na narata mo tempo na, ala ta'ala mo batangara manusia. Pekue mo kalatala, to nom pajadi lami, dunia botasi, pari pura-pura mata ni ue. Naupu etu, naria malaika karombaana, nantuki malaika pamulana. Nanguli mo ia. Nageromo ngata bete Babel, saba na pue ngata itu, nanggeni tau ngari umba-umba di dunia, mompasyala pokaimu ira no gausala, nasibayo eva tau nanggeni roana, manginu sampai malam. Naupu itu, naria malaikan tanina ketolumbaana, nantuki malaika karombaana itu. No ngare mo ia ante suara na manggampu, ivei. Tau-tau to nom basomba, binata na jaa ante pinoy to na, pade na tarima tandai binata etu rikire na, para ripare na, tau-tau etu kanara pavela, rau raranu alatala to na jaampu, masimbayu eva tau ni pasuku manginu panginu to na paimpu, daan toto rapakakura pesuku kaira, ira pura-pura, kana rapandasa riara apu bo batu-batu na jela, riaram panggita malaika-malaika to na gasa, bo ana bimba etu. Rangasu apu tonom pandasa tau-tau etu, daa mau kobu, mosuboa santeri kasae-sae. Eo deni daa ria kau kobu na, ke pandasa ira tonom basomba binata na jaa etu, ante pinoy to na, pade to nang tarima tandai sanga binata itu, rikoro ira. To na poko na risei, to dea to pomparasaya alatala, kana maro pomparasaya tempo ni pandasa, etu mo ira to nantuki parenta-parenta alatala, bo naro nomparasaya ipue Yesus. Naupu etu, aku nangepe suara ngari suruga, to nanguli. Turisimo tesa ei, nompamula vei-vei, na belom pumo tau-tau to na tubu, no songurara ante ipue sampe na mate. Pade ne sonomo no sanagasa no alatala. Na konom pu etu, ira masipato menoto ngari panggabia ira to na tomona. Sabana aselenu panggabia ira etu, kana mo sanggani-gani ka ira. Naupu etu, aku nanggita vomo, pade kitamo, naria kulimu tona bulan pu. Ribunggunu kulimu etu, naria samba atau neka toko. Lenjena eva ananu manusia. Ribalengana, naria songo bulava. Paderi palena, naria samata sarengo tona tajana. Naupu etu, naria malaikan tanina ne subunggarisa pompipue. Padeno ngare mo ia ante suara na manggam pu. Katau neka toko ribunggu kulimu etu. Ia takamu sarengomu etu. Sombe mo bei-bei. Sabana tempo namo mo sombe. Natasa mo isi dunia. Jadi tau neka toko ribunggu kulimu etu. Nomba via taka sarengo nari dunia. Pada isi dunia ni sombe namo. Naupu etu. Ni kita kusamba malaikan tanina. Ne subung garisa pompepue ri suruga. Ia vo nan joko samata sarengo tona tajana. Pada narata vo mo samba malaikan tanina ngari mejam pesomba. Ia mo tona kuasa nangga tono apuri mejam pesomba itu. No ngare mo ia ante suara na manggam pu. Ka malaika tona joko sarengo tona taja itu. Dia taka mo sarengo mu itu. Pada tirampa mo buah anggur di dunia. Sabana natasa mo buah anggur itu. Jadi malaika toni pakau ibetu nomba via takam pumo sarengona pada ni tirampa namo buah anggur etu ngari batana pada ni tendiaka nampake riara peto pompea buah anggur. Po viana etu nomba gambara tempo alatala mompo pesubu rau rarana rijain tau tona jaa po kainguna. Jadi buah anggur etu ni peari peto pompea buah anggur etu risavaliku ngata. Pada noi limo lei ngari peto etu, eva ue karona betena. Kakavao pueli lei etu, toluatu kilo, pada kandalana na mosu rongu metere.